berselera. Laga tenaga yangnya berarti dunia. Cara berpakaiannya macam-macam saja. Apa kata orang, dia tak peduli, hati cuek saja. Masa muda lagi asik-asiknya mengumbar selera. Belajar merah.